Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ahibbah a'azzakumullah, karena malam ini di tempat kita ini di PLN ada acara di luar, jadi kami menghimbau pada anak-anak untuk tidak keluar kecuali dalam kondisi terdesak, misal mau ke belakang. Kalau jangan keluar kecuali dalam kondisi terdesak, karena mereka ada acara di depan. Ya, pegawai-pegawai atau yang lainnya ada acara di depan, jadi kami menghimbau kepada kalian anak-anak jangan keluar kecuali dalam kondisi terdesak. Paham dong? Jika dikata taklim tetap di tempat baina al-adzan wal iqamah, setelah adzan dikumandangkan kalian tetap di sini. Ya, kalau mau ke belakang berwudu jangan berlama-lama. Sudah wudu langsung masuk. Jangan lihat sana, lihat sini. Paham dong? Anza Iqra al-hadis. Ana al-Mudri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yastaghfiru yawma min ma man yastaghfiru yawma ma udhiya adam ataw an ghayra min awsa'a min as-sabri wa al-ghalu min sin anta an abiru wa radallahu yallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalu al-mu'minu yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi mudh'ab lahmi rawahu al-bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang selalu menentang kata manusia, dengan sebab itu dia akan datang pada hari kiamat nanti tanpa sekerat daging pun di wajahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sun Idris anta Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yamutu yas alasa hatta ya'ti al-qiyamati laysa fi batihi wasud aturah fi amal al-qawl muslim al-ahya rawahu al-qawl al-ahya ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seorang selalu minta-minta kepada manusia sebab sudah dan tidak perlu dan tidak perlunya hari kiamat tanpa sekat dan dia akan datang. Dia akan datang pada hari kiamat tanpa sekerat daging pun. Nah, Hasan, barakallahu fikum. Seseorang yang sering meminta-minta. Ini hadis ini menunjukkan kepada kita tercelanya meminta-minta. Meminta-minta istiksaran untuk mendapatkan tambahan, bahkan pencaharian. Yang demikian ini tidak dibolehkan. Beda halnya dengan seorang anak meminta haknya kepada orang tua, misalnya masih kecil, dia perlu jajan, dia perlu kebutuhan, yang demikian dibolehkan. Atau seorang istri meminta kepada suaminya, yang demikian dibolehkan. Seorang yang meminta-minta di jalanan, ini ancaman keras dari Islam. Barakallahu fikum. Anta Abu Bakar, ikra, lam takra al hadis, ikra. Ya. Dan selalu Idris, barakallahu fikum jami'an. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kita masih pada pembahasan al-jahru bid-da'wah. Nabi SAW diperintahkan untuk al-jahr, berdakwah dengan terang-terangan. Setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan wa andhir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada saudara-saudaramu terdekat. Nabi SAW mengumpulkan mereka semua di Bukit Safa. Beliau SAW memberikan peringatan kepada mereka. Walhasil, banyak di kalangan mereka yang menentang dakwah Nabi SAW ketika itu. Wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sallu dhahabu fi shi'abi fastakhfaw bi salatihim min qaumihim. Dahulu para sahabat Nabi SAW apabila mereka hendak mengerjakan salat, mereka pergi ke celah-celah bukit. Mereka bersembunyi dengan salatnya dari kaumnya. Karena masih sedikit Islam ketika itu. Masih dikuasai orang-orang oleh orang-orang musyrikin Masjidil Haram, masih banyak patung waktu itu. Fa bainama Sa'd bin Abi Waqqas fi nafarin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syi'abin min syi'abi Makkah. Ketika itu Sa'd bin Abi Waqqas minal mubasysyirin bil jannah, salah satu sahabat yang dijanjikan masuk surga. Minas sabiqin al-awwalin, termasuk yang terdahulu masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas ikut Nabi SAW salat di celah-celah bukit. Mereka bertemu dengan sekelompok orang-orang musyrikin. Wahum yusallun, dalam keadaan mereka sedang salat. Para sahabat sedang salat, didapati oleh orang-orang musyrikin. Fanakaruhum wa'abu alaihim ma yasna'una hatta qataluhum. Dilihat oleh orang-orang musyrikin, perbuatan apa ini? Apa yang sedang mereka lakukan sekarang? Mereka mengingkari sampai terjadi pertikaian ketika itu. Terjadilah kegaduhan antara para sahabat dan orang-orang musyrikin yang mendapati mereka sedang mengerjakan salat. Qadaraba Sa'd ibn Abi Waqqas yawma idzin rajulan minal musyrikin bilahyi ba'irin fashajjahu. Maka dengan sebab itu, tanpa terasa Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memukul salah seorang dari kalangan musyrikin ketika pertikaian itu dengan lahyi. Lahyi itu al-'azm alladhi fihi al-asnan. Al-'azm, tulang yang ada gigi-giginya. Lahi ba'ir, punya unta. Tulang ini ada pada unta. Yang memiliki tulang ini, unta. Tulang ada geragi-geraginya. Terpukullah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. fasyajjahu, maka berdarah kepalanya, kena kepala seorang musyrikin. Fakana awwalu damin hariqin fil Islam, itulah awal mula pertama darah yang tercucur dalam Islam, disebabkan pertikaian mereka. Mereka benci melihat para sahabat sholat, menunaikan ibadah yang seperti ini. Para sahabat pun membela diri. Kemudian terjadilah keributan waktu itu. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas memukul salah seorang dari mereka. Sehingga terjadilah pendarahan ketika itu. Falamma bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu bil Islam wa sadda'a bihi kama amara Allah lam yab'ud anhu qaumuhu wa lam yaruddu alaihi hatta dzakara alihatahum wa abaha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta kaumnya berdakwah dengan terang-terangan mendakwakan Islam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kaumnya belum menjauh. Tidak menjauh kaumnya, masih tetap Muhammad al-Amin, Masya Allah, masih dekat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menjauh mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, tatkala Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk terang-terangan dalam berdakwah, mereka tidak benci dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih tetap berserikat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih tetap bermuamalah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kebatilan sesembahan mereka, menjelekkan, menyebutkan dengan jelek sesembahan mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sesembahan-sembahan selain Allah, batu, itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sesembahan Lata wal Uzza tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, baru mereka benci. Ketika Nabi SAW mendakwahkan al-bara'ah, berlepas diri dari sesembahan-sesembahan mereka, Lata wal-Uzza wal-Manat dan yang lainnya, baru mereka benci terang-terang dengan Nabi SAW. Falamma fa'ala dhalika a'lamu wa nakaru. Ketika Nabi SAW melakukan yang demikian itu, mereka benci benar-benar luar biasa, menganggap ini perkara yang besar. Muhammad mencela sesembahan kita. Padahal Nabi SAW hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna alihatakum batilah, sembahan kalian itu batil, tidak pantas disembah. Sembahlah Allah saja, mohonlah pertolongan kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Sesungguhnya apa yang kalian ibadahi dan nenek moyang kalian itu adalah batil. Baru mereka menganggap besar. Ini perkara yang luar biasa dilakukan Muhammad ini. Mencela kita. Mencela nenek moyang kita. Anggapan mereka. Padahal Nabi SAW mengajak pada kebaikan. Wa ajma'u khilafahu wa adawatahu. Dan mereka bersepakat ingin bertikai dan memerangi Nabi SAW. Illa man asama Allah ta'ala minhum bil Islam, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala beri hidayah dari mereka dengan Islam. Ada di antara mereka yang mendapat hidayah. Subhanallah, sadar benar dengan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa itu yang benar, kemudian masuk ke dalam Islam. Wa hum qalilun mustakhfaun, akan tetapi mereka sedikit dan tersembunyi, tidak berani terang-terangan. Kalau terang-terangan, siap-siap akan dikucilkan, akan dikerasi oleh mereka dan perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan. Wajadiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ammuhu Abu Thalib wa mana'ahu wa qama dunahu. Dan ammuhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadiba alaihi. Jadi bah ini maknanya atafa wa raqqa, kasihan dan sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa paman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Thalib. Abu Thalib sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa sayang. Lembut hatinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mana'ahu, dan dia berupaya melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qama dunahu, berdiri membela Nabi SAW di depan selalu. Abu Thalib. Wa madha Rasulullah SAW ala amrillahi mudhiran li amrihi. Nabi SAW terus berdakwah, senantiasa berdakwah, menyebarkan Islam, menyebarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mudhiran li amrihi, menampakkan dengan terang-terangan. Menyebutkan kebatilan sesembahan-sesembahan dari selain Allah, menyebutkan bahaya kesyirikan, memerintahkan mereka untuk memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, terang-terangan Nabi SAW selalu dilakukan oleh beliau. La yaruddu anhu syai'un, tidak terpatahkan dengan orang-orang yang ingin mematahkan beliau SAW, yang ingin melemahkan beliau SAW, beliau tidak lemah. Terus beliau berdakwah. Falamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'tibuhum min syai'in ankaruhu alaihi. Tatkala orang-orang Quraisy melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu semangat, semangat tidak ada pengaruhnya apa yang mereka ingkari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min firaqihim wa aibi aliyatihim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk berpisah, menjauh dari agama mereka. Dan kata mereka, Nabi SAW mencela sembahan-sesembahan mereka. Ini kata mereka orang-orang Quraisy. Wa ra'au anna ammahu Abu Thalib qad hadiba alaihi. Dan mereka melihat bahwa pamannya Abu Thalib ini sayang dengan dia. Wa qama dunahu, dan selalu berdiri di depan membelanya. Falam yuslimhu lahum, tidak mau menyerahkan Muhammad kepada mereka. Masya rijalun min asyrafi Quraisy ila Abi Thalib. Berkumpullah orang-orang Quraisy yang tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh besarnya, bukan orang biasa. Mereka semua berkumpul berjalan menuju Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini bukan orang sembarangan. Abu Thalib tokoh besar Quraisy. Tokoh mereka Abu Thalib itu. Tokoh mereka, tokoh musyrikin Abu Thalib itu. Tapi dia sendiri melindungi orang yang mencela sesembahan-sesembahan musyrikin. Abu Thalib ini tokoh besar mereka, orang tua istilahnya itu. Orang tua mereka, orang besar. Maka berkumpullah tokoh-tokoh yang lain. Tokoh-tokoh besar ingin menemui Abu Thalib. Berjalanlah mereka ramai-ramai menuju rumah Abu Thalib. Faqalu, sampai mereka menemui Abu Thalib, mereka mengatakan, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, inna ibna akhika qad sabba alihatana. Sungguh anak saudaramu ini, keponakanmu ini, mencela sesembahan kami. Wa'abadinana, menjelekkan agama kami. Wasaffaha ahlamana, dan menganggap rendah akal-akal kami. Wadhallala aba'ana, menyesatkan nenek moyang kita. Fa'imma anta kuffahu anna wa'imma antu khalli bainana wa bainahu. Abu Thalib, ada dua pilihan untukmu. Engkau biarkan kami untuk menangkapnya, atau engkau diamkan dia. Jangan biarkan dia melakukan yang seperti itu. Diamkan dia. Tahan dia. Hentikan perbuatannya. Atau engkau serahkan dia dengan kami. Biar kami yang mengurusinya. Engkau tidak usah maju ke depan. Biar kami yang menangkapnya. Faqala lahum Abu Thalibin qawlan rafiqan. Abu Thalib menjawab dengan ucapan-ucapan yang meredamkan amarah mereka. Waraddahum raddan jamilan, dan menjawab mereka dengan jawaban yang baik. Fansarafu anhu, gagal. Akhirnya mereka pergi pulang. Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa alaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap terus berdakwah, mengajak kepada Islam, menjelaskan bahaya kesyirikan, menjelaskan bahwa tidak akan memberikan manfaat Lata wal Uzza wal Manat dan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mendakwahkan tauhid, yudhiru dinallah, menampakkan agama Allah, wa yad'u ilaihi, dan mengajak kepadanya, Thumma syariyal amru bainahu wa bainahum. Kemudian semakin menyebar dan memanas, semakin memanas antara Nabi SAW dan antara mereka. Hatta taba'ada ar-rijal wa tadaghanu, sampai mereka menjauh. Orang-orang musyrikin Quraisy menjauh dan mereka menyembunyikan kemarahan kepada Nabi SAW di dalam hatinya. Sangat dongkol hati mereka kepada Muhammad sallallahu wasallamu alaihi ketika itu. Wa aktsarat Quraisy dzikra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainaha, sampai pembicaraan yang banyak terjadi di kalangan mereka itu pembicaraan tentang Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ini pembicaraan mereka. Pembicaraan yang sedang hangat-hangatnya Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Sabba alihatana wa safa ahlamana wa dhallala aba'ana. Mencela sembahan kita, menjelekkan sembahan kita, menyesatkan nenek moyang kita, dikatakan sesat. Demikian, demikian, demikian. Ini pembicaraan yang sedang hangat-hangatnya ketika itu. Selalu disebutkan dalam pembicaraan-pembicaraan mereka. Fatadamaru fihi, sampai mereka berencana, mengatur rencana bagaimana kita supaya bisa menghentikan anak ini. Wahadu ba'duhum ba'dan alaihi, sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling memberikan argumen, saling memberikan motivasi, saling memberikan usulan, ide-ide apa kira-kira yang akan kita lakukan terhadap anak ini. Thumma innahum masyau ila Abi Talibin marratan ukhra. Semakin memanas. Nabi SAW semakin berdakwah, semakin terang-terangan. Dan semakin banyak yang masuk ke dalam Islam. Dan mereka pun semakin panas. Datang lagi kepada Abu Talib pada kesempatan yang berikutnya. Karena yang mereka pandang ini, Abu Talib inilah yang mereka pandang. Tokoh mereka Abu Talib ini soalnya. Tokoh mereka. Tokoh Quraisy. Faqalu lahu, mereka berkata kepada Abu Talib. Ya Abu Talib, wahai Abu Talib. Innalaka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina. Engkau adalah orang tua kami. Engkau memiliki kedudukan yang mulia. Engkau adalah seorang yang terhormat di sisi kami. Wa inna qad istanhaynaka min ibni akhika. Kami sudah memohon kepadamu agar engkau menghentikan keponakanmu ini dari apa yang dia lakukan. Wa inna wallah la nasbir ala hadha. Kami demi Allah, bersumpah juga nama musyrik itu, wallahi sumpah mereka, demi Allah, wa inna wallah, demi Allah, lam nasbir, kami enggak bisa sabar, ala hadha min syatmi abaina wa tasfihi ahlamina. Enggak bisa sabar dari perbuatan dia ini. Dia mencela sesembahan kami, merendahkan akal-akal kami, mengatakan bahwa nenek moyang kami, nenek moyang kita, nenek moyang kita yang dia sebut. Maksudnya nenek moyang kami, saya dan engkau, nenek moyang kita semua. Disesatkan sama dia. Padahal Nabi SAW hanya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesembahan selain Allah itu batil. Sembahlah kepada Allah saja. Ini bodoh mereka. Diajak pada kebaikan gak mau. Orang-orang musyrik ini. Semakin memanas, semakin marah mereka kepada Nabi SAW. Wa ayyaba alihatana, dan menganggap jelek sesembahan kami Muhammad itu. Hatta taqufahu anna, tolong hentikan dia. Hentikan dia, engkau itu orang tua kami. Engkau itu orang terhormat di sisi kami. Au nunazilu wa iyyaka fi dzalik. Atau mulai memanas, naik pada tingkatan berikutnya. Atau kami golongkan engkau bersama dia. Hatta yahlika ahadul fariqain, kita berperang. Siapa di antara kita yang akan binasa nanti? Luar biasa. Lebih keras dari yang tadi. Kalau yang pertama tadi cuman tolong hentikan, bisa diredam sama Abu Thalib. Ya, sabar, mungkin demikian ucapan-ucapan yang semisal itu. Tapi yang kali keduanya enggak bisa. Tolong hentikan. Atau engkau termasuk dari keponakanmu, kami perangi engkau. Mulai ada ancamannya. Diancam Abu Thalib. Abu Thalib mendengar ucapan seperti ini berarti benar-benar luar biasa mereka bencinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bencinya terhadap perbuatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faba'atha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Thalib memanggil orang lain untuk menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengutus orang lain untuk memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggillah Nabi Muhammad. Dipertemukan dengan Abu Thalib, dan Abu Thalib berkata kepada keponakannya, "Ya bunakhi, wahai anak saudaraku, inna qaumaka qad ja'uni faqalu li kadza wa kadza." Sungguh kaummu, Masya Allah, bahasanya lembut. Kaummu telah datang kepadaku. Mereka berkata kepadaku demikian. Dilladzi kanu qalu lahu, sebagaimana yang dikatakan oleh mereka kepada Abu Thalib. Diceritakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib menceritakan semuanya. Demikian yang terjadi. Fabqi alayya wa ala nafsika. Tolong jagalah diriku dan dirimu. Jangan bertindak perbuatan yang akan merugikan diriku dan dirimu. Wala tuhammilni minal amri ma la utiq. Jangan engkau berikan beban kepadaku yang aku tidak mampu untuk memikulnya. Berarti sudah mulai mundur nih Abu Thalib. Sudah mulai lemah Abu Thalib. Sudah mulai gentar apa? Mundur ya. Kalau gentar itu maju apa? Apa gentar artinya? Hah? Gentar itu mundur. Maju ya. Loyo, sudah mulai loyo. Tidak semangat lagi. Karena sudah diancam. Apa tadi ancamannya? Hah? Mau diperangi Abu Thalib sama Muhammad. Mereka Quraisy banyak. Sudah mulai rendah, mulai mentalnya sudah mulai turun. Fadhanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qad bada li ammihi hida bada annahu khadhiluhu wa muslimuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa pamannya sudah lemah, tidak ingin menolongnya lagi. Wa muslimuhu, dan akan menyerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy. Ini yang dikira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuai dengan konteks bahasanya, "Fabqi 'alayya wa 'ala nafsika." Tolong jangan berbuat sesuatu yang merugikan aku dan engkau. "Wala tuhammilni minal amri ma la utiq." Jangan engkau berikan beban kepadaku yang aku tidak mampu memikul. Tersentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan ini. Benar-benar merasuk ke hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan seperti ini. Wa annahu qad da'ufa min nusratihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira, sudah mengetahui bahwa pamannya sudah lemah dari menolongnya. Sudah merasa lemah kekuatannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan pamannya seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya am, wahai paman. Wallahi, demi Allah, law wad'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra hatta yudhhirahu Allahu aw ahlika fihi ma taraktuhu." Wahai paman, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegar. Demi Allah, kalau seandainya mereka meletakkan matahari di sebelah kananku, nih Muhammad, matahari untukmu, berhenti. Atau meletakkan bulan di sebelah kiriku, matahari di sebelah kanan, bulan di sebelah kiri. Nih, ambillah matahari untuk kamu, bulan untuk kamu, tapi berhenti. Demi Allah, kalau ini yang mereka lakukan untuk aku meninggalkan urusan ini sampai Allah subhanahu wa ta'ala tegakkan, atau aku yang akan binasa, tidak akan aku tinggalkan sedikit pun. Kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun engkau tidak menolongku, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menolongku. aku tidak akan berhenti dari mendakwahkan dengan terang-terangan seperti ini. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun mereka memberikan matahari di sebelah kananku, diletakkan di sebelah kanan. Bulan diletakkan di sebelah kiri. Tidak akan berhenti sampai Allah Subhanahu wa ta'ala tegakkan urusannya. Atau aku yang binasa. Summa sta'bara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Sedih. Fabaka, menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan ucapan ini. Summa qama, kemudian beliau berdiri dan pergi meninggalkan pamannya. Falamma walla, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, nadahu Abu Thalib. Abu Thalib memanggilnya. Faqala aqbil yabna akhi, kembali wahai ponakanku. Jangan pergi. Ke sini. Balik lagi. Kenapa engkau pergi? Jangan pergi, kembali lagi ke sini. Fa aqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang memenuhi panggilan pamannya. Faqala, maka pamannya berkata, "Idhhab yabna akhi. Faqul ma ahbabta." Fawallahi la uslimuka li syai'in abadan. Maka Abu Thalib mengatakan, wahai keponakanku, pergilah engkau, katakan apa yang engkau inginkan. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan engkau kepada seorang pun selama-lamanya. Masya Allah, tegas lagi Abu Thalib. Setelah mendapatkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, luar biasa Abu Thalib pembelaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keponakannya, kesayangannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah didukung oleh Abu Thalib. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Tsumma inna Quraisy, kemudian sesungguhnya orang-orang Quraisy, hina arafu, ketika mereka mengetahui, anna Abu Thalib, bahwa Abu Thalib qad aba khidlanahu, sungguh Abu Thalib tidak mau merendahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa islamahu, dan menyerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, wa ijma'ahu li firaqihim fi dzalika wa adawatihim. Abu Thalib tidak mau bersekongkol dengan mereka, maka masyau ilaihi bi Umarah ibn al-Mughirah. Mereka pakai trik lain, ada cara lain mereka, luar biasa. Setelah cara ini gagal, cara berikutnya gagal, cara lain lagi. Mereka masih tetap menemui Abu Thalib, karena Abu Thalib ini yang mereka pandang. Bagaimana supaya Abu Thalib ini takluk, nurut sama mereka? Kalau Abu Thalib sudah sepakat dengan mereka, mudah, tinggal tangkap anak itu. Tapi ketika mau menangkap anak ini, yang dipandang oleh mereka Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini bukan orang biasa sebagaimana yang sudah kita ulang-ulang. Tokoh mereka. Tokoh besar. Keturunan dari Abdul Muthalib. Anak Abdul Muthalib. Abu Thalib, tokoh mereka. Mereka datang menemui Abu Thalib. Sekarang lain lagi misinya. Datang menemui Abu Thalib membawa Umarah ibn al-Mughirah. Siapa ini Umarah ibn al-Mughirah? Faqalu lahu. Datang mereka membawa Umarah ibn al-Mughirah, berkata, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, hadza Umarah ibn al-Walid. Ini adalah Umarah ibn al-Walid. Umarah ini wahai Abu Thalib. Anhadu fatan fi Quraisy wa ajmaluhu. Pemuda yang paling tegap, paling ganteng, paling tampan, paling kuat di antara Quraisy. Ini dia Allah. Akhudhu falaka, ambillah untukmu. Ambillah, milikilah dia. Belalah dia sebagaimana engkau membela Muhammad. Wa takhidhu waladan fahuwa lak. Ambillah dia. Jadikanlah dia sebagai anak untukmu. Kami berikan kepadamu. Wa aslim ilaina ibna akhika, tapi serahkan keponakanmu kepada kami. Tukeran kita. Karena mereka tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tampan, seorang yang gagah. Luar biasa tampannya Nabi Muhammad SAW. Perawakannya bagus. Sebagaimana yang telah kita baca di pertemuan yang lalu. Ini lu, gak kalah kata mereka. Dengan Muhammad, nih ambil. Kata mereka, padahal tidak ada apa-apanya kalau mau dibandingkan dengan Nabi SAW. Anggapan mereka. Ambil, tapi serahkan ke sini, keponakanmu. Hadzal ladzi khalafa dinaka wa dina abaika. Tolong serahkan keponakanmu yang telah menyelisihi agamamu dan agama nenek moyangmu. Bukan agama nenek moyang kami saja, agama nenek moyangmu juga itu yang diselisihi oleh keponakanmu itu. Berusaha mereka tuh bagaimana supaya Abu Thalib disadar. Wa farraqa jama'ata qaumika, dia itu telah memecah belah kaummu. Karena Arab dulu sebelum Nabi SAW datang, mereka di atas agama yang satu, kebanyakan mereka di atas agama yang satu, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan, dan Lat wa Uzza. Kemudian datang Muhammad SAW memecah belah kita. Ada sekelompok yang ngikut dia, ada yang tidak. Jadi kita ini terpecah belah dengan datangnya ini keponakanmu ini yang menyelisih agamamu dan menyelisih agama nenek moyang kamu itu yang diselisihnya. Bagaimana ini Abu Thalib? Sadarlah. Nah ini nani. Ada Mughirah. Siapa tadi namanya? Umarah. Ambillah. Tidak kalah nih tampannya. Belalah dia sebagaimana engkau membela ini Muhammad. Tolonglah dia. Sayangilah dia, angkat dia menjadi anak. Kita tukeran. Panak tuluh, tapi serahkan keponakanmu, biar kami bunuh keponakanmu. Luar biasa. Kemarahan mereka kepada Muhammad SAW. Ingin membunuh Nabi SAW. Fa'innama huwa rojulun birojulin. Kita tukeran, satu untuk satu. Kami ambil Muhammad, ini ambillah Umar. Faqala Abu Thalib. Abu Thalib menjawab dengan jawaban yang tegas. Wallahi labisa ma tusawwimunani, demi Allah. Alangkah jelek apa yang kalian tawarkan untukku. Atu'tunani ibnakum adzuhu lakum wa u'tikum ibni taktulunahu. Apakah kalian berikan kepadaku anak kalian, aku lindungi dia, dan aku berikan kepada kalian anakku, kemudian kalian bunuh dia? Alangkah jelek apa yang kalian tawarkan untukku. Tidak pantas, tidak seimbang. Tidak masuk akal yang seperti ini, kata Abu Thalib. Alangkah jeleknya apa yang kalian tawarkan ini. Kalau dikasih satu, kemudian diambil satu, dua-duanya dibunuh, nah mungkin sama. Atau dua-duanya dibiarkan hidup, mungkin sama. Oh, julun berojulin, kata mereka. Tapi ini tidak seimbang. Diambil satu, dibiarkan hidup satu, dibunuh satu. Alangkah jeleknya apa yang kalian tawarkan kepadaku. Hadza wallah ma la yakunu abadan, demi Allah yang seperti ini tidak akan terjadi selama-lamanya. Tidak akan mungkin aku membiarkan, memberikan keponakanku kepada kalian. Faqala al-Mut'im ibnu Adi, berkata al-Mut'im ibnu Adi, salah satu tokoh mereka, wallahi ya Abu Thalib, demi Allah wahai Abu Thalib, laqad ansafaka qaumuka, sungguh kaummu telah berbuat bijak kepadamu, terimalah. Wajahadu ala takhallus mimma takrahu, dan mereka telah berusaha, berupaya untuk terlepas dari perselisihan ini, terlepas dari apa yang mereka benci, supaya tidak ada lagi perselisihan di antara kita. Sungguh kaummu telah berbuat bijaksana wahai Abu Thalib, kata Mut'im ibnu Adi. Fama araka turidu an takbal minna syai'an. Kenapa engkau tidak mau menerima kami sedikit pun? Menerima usulan kami sedikit pun, kenapa? Sungguh kaummu telah berbuat bijaksana, inilah perbuatan yang bijaksana, kata Al-Mut'im ibnu Adi. Faqala Abu Thalib li Mut'im. Abu Thalib berkata kepada Mut'im, wallahi ma ansafuni, demi Allah, mereka tidak berbuat bijak, tidak adil sedikit pun kepada aku. Walakinnaka akan tetapi antum qad ajma'ta khudlani, sungguh telah berupaya untuk menghinakan aku. Wa mudhaharatul qaum alayya, dan berupaya untuk terang-terangan menentangku. Fasna ma badalaka, perbuatlah apa yang kau inginkan. Bahasa kitanya, mau apa sekarang? Siap aku. Kamu mau apa sekarang? Sudah, aku siap. Mau satu lawan satu, siap. Mau berapa orang, siap. Kata Abu Talib, maknanya bahasa kita, siap untuk membela keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak goyah sedikit pun. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguatkan Abu Talib dengan ucapan yang tadi, masya Allah, masih ada beberapa lagi kisah yang lumayan seru, cukup jangan dilewatkan. Insya Allah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qaddalu barakallahu fikum. Thank you.